katakan ku cinta dirimu, ku sayang dirimu, tetapi mengapa kau ragu padaku dengan alasan yang semu. Sadari hati ini hanya untukmu. Sekarang ku katakan ku cinta dirimu, ku sayang dirimu, tetapi mengapa kau ragu padaku? Maafkan aku.